الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الصلاني رحمه الله وعن بني بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza sajada, beliau sallallahu alaihi wasallam apabila memposisikan diri dalam sujud di dalam sholat. Memposisikan sujud di dalam sholat. Farroja baina yadaihi, beliau merenggangkan, merenggangkan kedua tangannya. Hatta yabdua bayadu, sehingga yang kedua nampak, hingga kelihatan, sehingga terlihat bayadu ibtaihi, ya, kelihatan putih kedua ketiaknya, menampakkan putih kedua ketiaknya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, Ibnu Buhayna sahabiyun jalilun. Ibnu Buhayna adalah seorang sahabat yang mulia. Ismuhu Abdullah, namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Buhayna. Abdullah bin Buhayna. Waqad nusiba ila ummi, dinasabkan kepada ibunya. Kama nusiba banu ummu ummi maktum ila ummi, sebagaimana beliau dinasabkan, nasabnya itu disandarkan kepada ibunya. Sebagaimana pula Abdullah ibnu Ummi Maktum, sebagaimana pula sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum disandarkan nasabnya itu kepada ibunya. Wa ismun abi, nama dari ayahnya Malik bin Al-Qisbi, ya. Malik bin Al-Qisbi, nama ayah daripada Abdullah ibnu Buhayna adalah Malik bin Al-Qisbi. Qala anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kana idza sajada, bila beliau sujud, farroja baina yadai, maka beliau merenggangkan kedua tangannya. Wa ma'nahu, pengertiannya, annahu yuba'idu abudaihi, an jambai alaihi salatu wassalam, yaitu yubaid, menjauhkan, merenggangkan adudai, kedua lengannya, kedua lengan an jambai, dari lambungnya atau perutnya, ya, dari perut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Jadi tangannya tidak begini, tangannya tidak menekuk ke perut, tetapi begini, ya. Tidak begini, tetapi begini, ya. Orang sujud biasanya ada yang seperti ini, sujudnya seperti, kalau wanita sujudnya harus beda katanya. Jadi sujudnya dia ini tangannya diarahkan ke perut. Begini. Sujudnya seperti ini. Padahal yang di dalam hati ini sujudnya direnggangkan. Posisinya direnggangkan. Qala wa yubaligh fi dhalika hatta yura bayadu ibtay. Beliau merenggangkan tersebut sampai bisa dilihat ketiak beliau yang putih. Sampai bisa dilihat ketiak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, dalam keadaan, ya, ketiaknya itu putih. Qala badalla hadzal hadis, ya, hadis ini menunjukkan kepada alal mujafah bainal a'dha'i fi sujud, yaitu merenggangkan antara anggota-anggota tubuh di dalam sujud. Hadis ini mengandung dalil merenggangkan anggota-anggota tubuh ketika bersujud. Qala wal musalli yujafa adudaihi an jambaihi, maka orang yang sholat yang menjauhkan, ya, menjauhkan kedua lengannya dari perutnya, dari posisi lambungnya tersebut. Wa yujaba batnihi an fakhidai, kemudian dia pun melonggarkan, merenggangkan antara perut dan kedua pahanya, ya, menjauhkan antara kedua perut dan pahanya. Qala wajuh wa yujaba fakhidaihi an saqai, demikian juga merenggangkan antara lutut dengan betisnya, maksudnya dengan paha dengan betisnya. Tadi antara perut dengan pahanya itu dilonggarkan, kemudian antara paha dengan betis juga direnggangkan. Paham ya ini? Jadi posisi perut tidak menempel di paha. Kemudian posisi betis juga tidak menempel di paha. Sehingga keduanya renggang satu dengan lainnya berjarak. Qala bima'na annahu la yalsaqu wahidan min hadhil a'dha bil akhar. Ini artinya bahwasanya tidak merekatkan menjadi satu antara anggota-anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lainnya. Antara anggota tubuh satu dengan anggota tubuh lainnya. Fal mujaba idzan sunnatun. Bila demikian, merenggangkan anggota-anggota tubuh itu hukumnya sunnah. Walau dhamma ba'dha hadhihi al-a'dha, seandainya melekatkan atau merekatkan sebahagian anggota-anggota tubuh ila ba'di, ke bagian tubuh yang lainnya, fa inna salatahu sahihatun, maka sholatnya tetap dihitung sebagai sholat yang sah. Kondisi-kondisi demikian bisa terjadi. Seperti misalnya seseorang sholat dalam keadaan sholat berjamaah, tidak mungkin tangannya kemudian direnggangkan. Nanti bisa mengenai orang yang ada di samping kanan dan samping kirinya. Jadi pelaksanaan merenggangkan anggota tubuh dengan yang lainnya, sebagaimana dicontohkan di dalam hadis ini, Nabi SAW merenggangkan kedua lengannya, sehingga kemudian ketiak beliau yang putih itu terlihat. Bukan berarti kemudian, karena ini hukumnya sunnah, maka ketika kita sedang sholat berjamaah misalnya, tidak bisa melakukan yang demikian, karena kita mempertimbangkan ada orang yang sholat di kanan kita, juga ada orang yang sholat di kiri, di sebelah kiri kita. Kalau kita renggangkan tangannya, maka yang akan terkena adalah orang yang sholat di kanan dan kirinya. Dan ini akan menimbulkan masalah tentunya. Ini akan menimbulkan masalah. Qala wa inna ma yakunu tarakan li sunnati min sunani shalah, maka bila seseorang tidak merenggangkan tangannya atau lengannya misalnya, maka ia hanya meninggalkan sunnah dari sunnah-sunnah salat. Wala siyama, terutama idza kana sujud tawilan, terutama ketika seseorang di dalam salat tersebut menunaikan sujudnya itu dalam posisi yang lama. Posisi sujudnya lama. Qala wa li hadza lamma qala sujudu 'alai sahaba, maka ketika sujudnya lama para sahabat fi qiyamil lail, di dalam salat malam, syakau, para sahabat mengeluh. Para sahabat mengeluh. Dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak disebutkan riwayatnya di sini, tetapi ada hadisnya yang disebutkan faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Ista'inu birruqbi." Ya. Bantulah sujud kamu itu dengan lututmu. Artinya di sini sebenarnya di tuntunan hadis bahwasannya antara lutut dengan paha dengan perut itu berjauhan. Tetapi ketika sujudnya dalam keadaan panjang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantu sujud yang panjang itu dengan lutut kalian. Artinya tidak sampai kedua pahanya itu menjauh dari perut. Ya. Jadi kan posisi ketika misalnya sholat dalam keadaan normal, durasinya itu durasi normal, itu bisa kita melakukan posisi sujud dalam keadaan kedua paha kita tidak melekat di perut. Ya. Tidak melekat di perut. Dalam posisi sholat dengan durasi yang tidak lama, ya, dengan sholat yang biasa lah normal. Tetapi ketika sholat qiyamul lail, di sini ada peristiwa sahabat mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sujudnya panjang, sujudnya lama. Nah, kalau sujudnya lama dalam posisi lutut, dalam hal ini paha lutut itu jauh dari perut, itu akan terasa menyusahkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ista'inu birruq." Maka bantu dengan posisi lutut atau posisi paha yang tidak merenggang dari perut. Jadi tidak terlalu merenggang dengan perut. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Yakni maksud daripada hadis ini, yada'u mirfaqai ala rukbatai wa huwa sajid, yaitu meletakkan kedua sikut pada kedua paha ketika seseorang dalam keadaan sujud. Jadi meletakkan kedua sikutnya ini ke perut, kemudian ia bersujud. Meletakkan kedua siku pada kedua ya, kedua lutut atau bagian paha, sehingga posisi sujud itu tidak merenggang. Qala yasta'inu bihima 'ala tulis sujud, maka keduanya yaitu siku dan kedua lutut itu ya didekatkan sehingga dalam posisi sujud yang panjang tidak menjadikan masyaqqah, tidak menjadikan sulit gitu posisinya. Ini dua lutut, ini dua siku. Nah begini, jadi sujudnya itu dilekatkan antara dua sikut dan ini, ya. Ada meja di atas itu. Ya, ini lutut, kemudian posisi sikut di dekat dengan lutut. Dalam hadis ini tangan begini, lengan begini ketika sujud, ya kan? Paham? Sehingga setiap Nabi kelihatan, Nah, dalam sujud yang lama posisi begini akan menyusahkan. Dalam posisi sujud yang lama, posisi yang seperti ini direnggangkan itu akan menyusahkan. Maka kata Nabi, bantu dengan kedua lutut, maksudnya diposisikan begini. Jadi kan tidak menyusahkan. Jadi walaupun sujudnya lama, ini tidak akan menyusahkan. Ya, walaupun sujudnya lama, tidak akan menyusahkan. Cuma kadang-kadang hati-hati kalau sholat subuh pas ngantuk, bisa tidur. Ya. Posisi begitu kan enak untuk tidur. Betul. Ada kejadiannya ikhwan kita. Sampai salam masih dalam posisi sujud. Khusyuk sekali sujudnya. Ternyata dia tidur. Begitu. Qala li'annahu yasuqu 'alaihil mujabah ma'akul li sujud, karena yang demikian itu menyusahkan, menimbulkan masyaqqah, ya, masyaqqah, menyusahkan bila setiap sujud harus direnggangkan posisi anggota-anggota tubuh tersebut, ya, itu akan menyusahkan bila setiap sujud posisi-posisi tubuh itu direnggangkan. Qala fa idza fa'ala hadza li hajati zalat karaha, maka apabila mengerjakan yang demikian ini karena ada kebutuhan zalat karaha, zalatil karaha, maka hilanglah sesuatu yang sifatnya tidak disukai atau makruh tersebut. Qala wa kadzalika idza kana fi mujabati, demikian pula apabila merenggangkan anggota-anggota tubuh itu tadyiqun, ya, menjadikan tadyiq sempit, menjadikan sempit alamin bijanibi, ya, fa innahu la yujabi, ya, dari orang-orang yang di sampingnya, ya, di kedua sampingnya min bijanibai bijanibihi, di sampingnya, maka sesungguhnya itu tidak boleh direnggangkan. Jadi kita kan sholat berjamaah, samping kiri samping kanan ada peserta sholat juga, ya, ikut sholat. Jangan sampai kemudian merenggangkan, yang itu akan menjadikan sempit orang yang di samping kanan kiri kita, ya. Inilah yang kadang-kadang oleh orang-orang yang tidak suka kepada kepada orang-orang yang ingin melaksanakan sunnah itu dijadikan bahan olok-olok. Iya. Seperti misalnya dalam apa tuntunan sunnah, sholat itu harus rapat. Ya. Kaki dengan kaki itu rapat. Nah, orang-orang yang mengolok-olok sunnah, ya, orang-orang sana, ya, bahkan pimpinan, ya, ketua salah satu ormas terbesar mengolok-olok sunnah. Biar aja renggang. Kan kalau renggang sholat, sholat renggang itu akan ada setan menyelinap di situ, kan gitu. Mengolok-oloknya bagaimana, kata dia? Dia mengolok-olok, biar saja. Kan bagus malahan setan ikut sholat. Nah, diolok-olok begitu. Ya. Jadi, tuntunan dari Nabi SAW itu merapatkan sholat. Ya, jangan sampai renggang nanti diisi oleh setan. Nah, dia mengatakan, ya, biarkan saja, malah setan kan bagus ikut sholat. Nah, itu mengolok-olok sunnah. Ya, mengolok-olok apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk sawu sufufakum. Ya, untuk meluruskan shaf, merapatkan shaf. Ya, tapi kemudian diolok-olok seperti itu. Qala fayadumu nafsah min ajli izalatil masabah anilladhi bijanibi. Ya. Maka merapatkan, menjadikan satu anggota-anggota tubuh itu dalam rangka untuk izalatil masabah, dalam rangka untuk menghilangkan kesusahan. Ya, kesusahan ketika orang ada di sampingnya. Wa kadzalika yadhumu min ajli an tatarasa shufuf. Demikian juga apabila merapatkan anggota-anggota tubuh itu karena dalam upaya meluruskan dan merapatkan shaf-shaf salat. Ya. Dalam upaya meluruskan, merapatkan shaf-shaf salat. Nah, kalau softnya rapat, otomatis kita tidak bisa melakukan gerakan yang dituntunkan misalnya di dalam sunnah. Ya, dalam sujud, otomatis karena softnya rapat. Kalau softnya rapat, otomatis tidak akan bisa kita merenggangkan lengan kita misalnya. Tidak akan bisa merenggangkan lengan kita. Atau mungkin dalam gerakan-gerakan ketika sujud atau ketika ruku dan yang lainnya. Kalau wakulah satu kaul, maka kesimpulan dari penjelasan ya, di atas bi annal mujafa, sesungguhnya hukum merenggangkan anggota-anggota tubuh ketika sujud sunnatun, hukumnya hanya sunnah. Yu'malu biha bisyartin, dikerjakan sunnah tersebut dengan syarat tentunya. Tentu dengan syarat. Anna yubaligha fiha wa la yakunu fi fi'liha tadyiqun wa masaqqatu 'alal akharin. Ya, jangan sampai ketika melaksanakan sunnah tersebut, ya. Dan juga jangan sampai kemudian menimbulkan tadyiq, ya, rasa sempit dengan jamaah yang lainnya atau rasa sempit pada diri kita, ya, sehingga kita merasa sholat ini merasa tertekan atau yang lainnya. Wa masyaqqatun, dan demikian juga masyaqqah, merasa susah, ya, menyusahkan alal akharin, kepada orang-orang lain ketika sholat berjamaah tentunya. Ya, jadi jangan sampai kita melaksanakan sunnah, sesuatu yang sunnah, tapi mendzalimi yang lain. Ya. Jadi jangan sampai kita merenggangkan gini, begitu orang mau sujud, ya, kepalanya atau mukanya ngebentur sikut kita. Karena kitanya ingin melaksanakan sunnah. Ya. Kita sujud duluan, direnggangkan tangannya, sikutnya begini, yang belakangan mau sujud kena sikunya, pipinya misalnya. Itu namanya mendzalimi orang yang ada di sekitar kita. Ya, jangan sampai kita melaksanakan sesuatu yang itu hukumnya sunnah, kemudian malah bersikap mendzalimi orang lain. Sama. Ya. Di sana misalnya ada orang ingin mencium Hajar Aswad, sikut-sikutan. Ya, karena ingin sampai ke depan Hajar Aswad, sikut-sikutan. Bahkan tidak hanya itu, dia naik ke atas pinggiran Ka'bah, kemudian kepala orang diinjak-injak. Iya, ada kejadian seperti itu. Kepalanya, kepala orang yang sedang, namanya orang sedang ngantri mau mencium Hajar Aswad itu kan, dia agak membungkuk. Oh, dia naik dari pinggir Ka'bah, loncat supaya ada di depan, kemudian bisa mencium. Itu namanya mendzalimi. Ya. Hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menuntunkan, kalau tidak bisa mencium, cukup dengan memberi isyarat. Itu kemudahan dari syariat. Kenapa kita harus bersusah-susah untuk kemudian bisa mencium Hajar Aswad? Ya. Kenapa kita harus bersusah-susah untuk mencium Hajar Aswad? Apalagi sampai mendzalimi orang lain. Cukup mengikuti tuntunan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menuntunkan pengganti dari mencium Hajar Aswad, yaitu dengan memberikan isyarat dengan melambaikan tangan. Itu sudah cukup. Artinya apa? Artinya kita juga melaksanakan sunnah. Ya. Sunnah apa? Sunnah melambaikan tangan. Karena memang itu dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita ingin melaksanakan sunnah dengan mencium Hajar Aswad, tapi dengan cara mendzalimi, menyikut, menyingkirkan orang, ya, itu adalah bentuk-bentuk yang tidak dituntunkan di dalam agama. Ya. Ini terkait dengan pembahasan bab, ya, hadis dari Ibnu Buhayna radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dalam keadaan sujud, beliau merenggangkan kedua tangannya hingga nampak bahwasannya ketiak beliau dalam keadaan putih. Ini artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti sholatnya tidak berpakaian seperti kita. Ya, mungkin sedang ihram. Ya, kalau sedang ihram kan otomatis ketiaknya kelihatan beliau sholat. Ya, jadi tidak pakai pakaian yang berjahit sehingga menutup, yang dimaksud berjahit membentuk ini. Kalau ini kan tidak kelihatan, walaupun direnggangkan, ketiaknya tidak akan kelihatan. Nah, bisa jadi Nabi berpakaian yang di situ diselendangkan, ya, sehingga ketiaknya bisa terlihat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pekan depan mungkin saya minta libur, karena ada kegiatan ke daerah gempa di Cianjur. Ya. Jadi untuk pekan depan, insya Allah kita rehat dulu. Ya. Kemudian juga yang majelis ta'lim yang di Karanganom juga demikian. Mas Marwan, tolong diberitahu teman-teman Karanganom libur dulu Rabu depan. Juga yang di PLN, Masjid PLN Purwosari juga hari Rabu mungkin libur dulu. Sebab yang itu nanti tolong. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.